Bukannya aku tak mencintaimu, bukannya aku tak menyayangimu, ku kekasih yang tak bisa ungkapkan cinta. Bukannya aku tak miliki hati, bukannya aku tak bisa kau pilih, ku kekasih yang tak bisa ungkapkan cinta. Inilah aku apa adanya, tak ingin membuat apa.